إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله. Secara fitrah, seseorang insan akan mencintai tanah kelahirannya, mencintai tempat dia dilahirkan, tanah airnya. Ini dalam pandangan Islam sesuatu yang fitri, fitrah masing-masing orang terkait dengan tanah kelahirannya. Cinta tanah airnya, cinta tempat dia lahir, desanya, kampungnya, daerahnya, dikarenakan dia dilahirkan di sana. Tidak ada sisi syaraknya di situ. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, ketika negaranya teranggap sebagai negara muslim, bisa jadi memang dinaskan dalam ahadith sebagai negara Islam, Makkah, Madinah yang punya keutamaan, yang punya fadilah, Makkah, Madinah, Yaman, Syam, atau memang secara fikih Islam negara dia termasuk negara kaum muslimin. Ciri-cirinya ialah mayoritas penduduk negeri itu muslim, semua atau kebanyakannya. Ciri-ciri kedua, syiar Islam di tempat itu, di negara itu dikerjakan dengan tenang, merata, terang-terangan, tanpa ada intimidasi atau larangan. Dan ciri yang paling utama ialah penguasa negeri itu seorang muslim, baik muslim yang salim taqwa atau muslim yang zalim, atau terkumpul tiga-tiganya. Sehingga dengan itu bangsanya, negaranya dikatakan sebagai biladul muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah, ikhwan fillah, jazakumullah. Manakala negaranya negara yang diutamakan dalam Islam atau termasuk kategori negara muslim, maka mencintai negara itu syar'i, diperintahkan dalam syariat, termasuk prinsip Islam, termasuk manhaj salaf, mencintai bangsanya, mencintai negaranya yang termasuk biladul muslimin, Dia mencintai kaum muslimin di daerahnya, di negaranya. Dia mencintai penguasanya yang muslim. Ini syar'iyun, hal yang syar'i, yang terikat dengan sebuah pahala bagi yang melakukannya, terikat dengan sebuah dosa bagi yang tidak melakukannya. Yang mencintai biladul muslimin, orang yang saleh yang baik, kecintaannya syar'i, berpahala. Yang membenci biladul muslimin, ciri orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat, dan yang berdosa dengan kebencian tadi. Ikhwanul muslimin azakumullah, bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi, negara kita NKRI termasuk biladul muslimin. Terdapat padanya tiga kriteria yang disebutkan di atas. Penguasanya muslim, syiar Islam dilaksanakan dengan tenang, merata, di mana-mana, tanpa ada intimidasi atau larangan. Dan kebanyakan penduduknya adalah muslimin. Maka mencintai negara kita bukan lagi semata-mata perkara fitrah. Namun mencintai negara kita biladul muslimin merupakan amrun muraghabun fih, yang sangat disukai, mahbubun ilaih, sangat dicintai, dianjurkan, ma'murun bihi, diperintahkan secara syariat. Yang mencintai negara ini orang yang baik, yang membenci negara ini orang yang jelek. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai seorang muslim yang berpijak pada manhaj yang benar, manhaj salaf, berpijak dengan al-kitab sunnah pemahaman salaful ummah, salafun salih, tentu dia akan mewujudkan secara real bimbingan-bimbingan Islam yang berkaitan dengan bangsanya, terutama terkait dengan penguasanya. Prinsip as-sam'u wa ta'ah, mendengar, mentaati, mematuhi penguasa dia yang muslim merupakan prinsip utama yang wajib dia tunjukkan dalam kehidupan dia di negara ini. Seorang muslim akan menjadi warga negara Indonesia yang patuh, yang taat kepada penguasanya, mendengarkan, mentaati, mematuhi aturan bangsanya dalam perkara-perkara syar'i, perkara yang ma'ruf, atau perkara-perkara mubah yang bermaslahat umum untuk masyarakatnya atau bangsanya. Ini merupakan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma habba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin." Wajib atas tiap-tiap individu muslim mendengar, mentaati, mematuhi penguasanya dalam perkara yang dia suka atau yang dia tidak suka, selama tidak diperintahkan dengan kemaksiatan. Dan banyak lagi hadis yang lain yang menegaskan tentang prinsip ini. Dan juga prinsip yang lainnya yang disebutkan dalam Islam, dianjurkan dalam Islam, dilakukan oleh warga negara muslim terkait dengan negara Islamnya, negara kaum musliminnya. Menjaga, merawat bangsanya, negaranya, memberikan andil yang terbaik untuk bangsanya, untuk negaranya, menjadi muslim yang baik, yang beretika, yang berhakul karimah. Ini semuanya hal-hal yang wajib diwujudkan oleh seorang muslim, terkhusus untuk negaranya, bangsanya, ketika termasuk dalam kategori biladul muslimin dan Indonesia Raya di dalamnya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, prinsip ini tidak hanya berlaku manakala bangsanya, negaranya diberi anugerah oleh Allah Jalla wa'ala dengan ketenteraman, dengan keamanan, dengan kedamaian, dengan kesejahteraan, dengan kemakmuran, sebagai negara yang kuat, negara yang tenang, negara yang damai, yang makmur, yang sentosa, dengan penguasa yang saleh, yang bertakwa, dengan masyarakat yang beretika, yang baik. Tentu kondisi ini barakallahu fikum memudahkan bagi siapapun untuk mencintai bangsanya, untuk mencintai penguasanya, untuk mewujudkan prinsip-prinsip di atas, memudahkan dia untuk mematuhi aturan bangsanya, mentaati penguasanya. Lebih mudah dikatakan kondisinya nyaman, kondisinya tentram, tenang, damai, sejahtera, makmur, ekonominya tumbuh kembang dengan pesat, dengan lancar, penguasanya adil, penguasanya baik, penguasanya soleh, sepakat, semua akan dengan mudah, dengan riang gembira, dengan patuh akan menjalankan poin-poin di atas, karena kondisinya suka dan menyenangkan. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, justru yang dianjurkan dalam syariat adalah sikap seorang muslim tadi ditunjukkan, diwujudkan justru ketika kondisi bangsanya mengalami berbagai macam cobaan, ujian. Ketika bangsanya mengalami berbagai macam problematika intern, ekstern. Ketika negaranya mengalami berbagai macam huru-hara, prahara yang menggoncangkan bangsanya, menggoncangkan negaranya. Banyak masyakil, problematika, banyak masaib, musibah yang mendera, bencana di mana-mana, gangguan di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Kondisi seperti inilah justru seorang muslim harus menunjukkan sikap yang benar, sikap yang bijak, memberikan andil yang terbaik, andil yang bagus untuk memulihkan kondisi bangsanya, untuk mengembalikan kondisi bangsanya yang penuh dengan masyakil, masaib, menjadi bangsa yang tenteram, yang tenang, bangsa yang thayyibah. Dan ini kewajiban individu, individu muslim, anak bangsa. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketahuilah, ketika sebuah bangsa mengalami goncangan, diterpa berbagai macam cobaan, dengan berbagai macam masyakil, problematika, dan bencana, itu pertanda ada sesuatu yang error, ada hal yang salah, ada hal yang mukhalafah syar'iyah, ada pelanggaran di sana, ada hal-hal yang berbeda dengan bimbingan agama padanya. Kalau kita melihat tarikh al-buldan, sejarah negara-negara, bangsa-bangsa, dari mulai masa lalu hingga sekarang ini, kita akan mendapati nususul ayah, nas-nas Al-Quran, juga ahadith, juga penjelasan para sejarawan secara faktual, real kondisi yang ada. Kita akan mendapati rata-rata sebuah bangsa itu ketika mengalami berbagai macam problematika, berbagai macam cobaan dan bencana, itu semua dikarenakan kemaksiatan, dosa-dosa, penyimpangan-penyimpangan, kekufuran yang dikerjakan entah oleh masyarakatnya, entah oleh penguasanya, entah oleh siapa juga. Ada unsur mukhalafah syar'iyah, ada pelanggaran di sana, hal-hal yang melanggar agama barakallahu fikum. Bisa kufur, bisa syirik, bisa dosa besar, bisa kefasikan, bisa kemaksiatan, bisa kemungkaran. Itu nampak dari berbagai macam sejarah negara-negara dari mulai masa lalu. Allah Jalla wa'ala menghukum, mendatangkan berbagai macam azab, berbagai macam hukuman-hukuman kepada suatu kaum, sebuah bangsa, pasti ada yang error padanya. Ima kufur, ima syirik, ima kefasikan dan kemaksiatan. Dari mulai kaum Nuh karena syirik-syiriknya, kaum Lut karena lutiyahnya, tindakan fahisyah yang mereka lakukan, penyimpangan-penyimpangan seksual. Kaum Syuaib dikarenakan kekufurannya sekaligus curang dalam timbangannya. Dan berbagai macam bentuk pelanggaran-pelanggaran yang ada, itu sebagai sebab terjadinya berbagai macam malapetaka, problematika yang dialami sebuah bangsa. Barakallahu fikum. Ada yang error. Dalam kondisi yang semacam ini, ketika kita mendapati bangsa kita penuh dengan berbagai macam persoalan, intern dan ekstern, kita menyaksikan negara kita penuh dengan berbagai macam musibah-musibah, dengan berbagai macam cobaan dan malapetaka bencana, maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk memberikan andil, berkewajiban untuk ikut menyelesaikan problematika bangsa. Tapi ingat, dengan cara-cara agama, dengan cara-cara syariat yang dibimbingkan dalam Islam. Sehingga dengan itu kita berharap Allah Jalla wa'ala menjadikan negara kita negara yang aman, tenteram, sejahtera, damai, makmur, diangkat daripadanya berbagai macam masyakil, problematika dan bencana. Yang pertama adalah barakallahu fikum, masing-masing kita sebagai muslim harus memperbaiki bangsa ini dengan menjadi sosok individu-individu warga, individu-individu anak bangsa yang betul-betul meningkatkan iman dan takwanya. Sebab dengan iman dan takwa, negara kita akan makmur, negara kita akan sejahtera. Yang membuat negara kita hancur dikarenakan pelanggaran takwa. Jadilah muslim yang saleh, yang baik. Pelajari agamamu, amalkan agamamu. Muslim yang taat, ibadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan berbagai macam bentuk ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Kerjakan dengan bimbingan sunnah. Keimananmu, ketakwaanmu, kesolehan kamu, itu kemaslahatannya untuk kamu pribadi. Tapi jangan lupa, ketika kesolehan individu, individu anak bangsa dikerjakan oleh semua anak bangsa, maka kesolehan mereka tadi berbuah untuk kebaikan bangsanya, kebaikan negaranya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu. Kalau seandainya ahlul qura, ahlul qarya, penghuni sebuah desa, penghuni sebuah wilayah, sebuah daerah, penduduk sebuah negeri, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, iman dan takwa, niscaya akan kami bukakan untuk mereka barokah langit dan barokah bumi. Akan makmur negara ini, akan sejahtera negara ini dan bangsa ini. Manakala warga negaranya, individu anak bangsanya, sosok mukmin yang saleh, mukmin yang bertakwa, mukmin yang beretika, mukmin yang taat dalam beragama, mukmin yang taat dalam mengerjakan amal ibadah kepada Rabb-nya Jalla wa'ala. Allah akan memberikan kepada mereka berbagai macam fadilah-fadilah untuk individu sang pelaku. Dan juga dengan ayat ini, efek positifnya luar biasa untuk bangsa dan negaranya. dilimpahkan kepada mereka anak bangsa untuk bangsanya, barokah langit dan barokah bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan syariat kami, bimbingan-bimbingan kami, maka kami pun mengazab mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Banyak bencana, banyak musibah, banyak problematika dikarenakan sikap takzib. Itu pelanggaran syariat. Supaya hilang, maka harus dengan iman dan takwa. Ketika iman dan takwa, akan hilang yang namanya mukhalafah, penyelisihan syariat. Akan hilang yang namanya takzib asyara, pendustaan. Akan hilang semuanya itu. Dan berganti dengan ketaatan, dengan kesolehan. Dikarenakan individu anak bangsanya amanu wattaqau. Barakallahu fikum. Dalam ayat yang lain, Allah Jalla wa'ala mengingatkan sebuah bangsa yang sebelumnya aman tentram damai sejahtera berubah menjadi bangsa yang kacau, keamanan terusik, kelaparan di mana-mana, ekonomi jatuh. Itu semua dikarenakan kufur nikmat. Tidak ada iman, tidak ada syukur nikmat, tidak ada amal saleh, enggak ada ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafa bin'umillah fadhaqaha Allahu libasal khawfi wal ju' bima kanu yaf'alun. Dan Allah memberikan permisalan sebuah desa, sebuah negara, bangsa, daerah, wilayah sebelumnya aminatan, aman tentram, mutmainnatan, damai sejahtera, tumakninah. Datang kepada negeri ini rezekinya berlimpah ruah dari semua penjuru tempat. Ekonominya tinggi, ekonominya bagus, makmur. Ternyata kufur dengan nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala. Kufur nikmat dengan kemaksiatan. Kufur nikmat dengan berbagai macam dosa dan kefasikan. Kufur nikmat apalagi dengan penyimpangan-penyimpangan kebid'ahan. Kufur nikmat apalagi dengan kufur dan syirik. Daripada umumnya kufur nikmat dengan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Karena kufur nikmat, dosa yang mereka lakukan, maka Allah Jalla wa'ala mengenakan, menimpakan kepada mereka pakaian lapar dan takut. Cuma banget kayak pakaian, hanya mereka kenakan, yang gak mungkin dilepas. Selalu menimpa mereka. Selalu mereka kenakan. Dan itu berupa rasa lapar. Dan rasa takut. Ekonominya carut marut. Ekonominya berantakan. Tidak ada kemakmuran. Yang ada rasa takut. Tidak ada rasa aman. Itu semua dikarenakan apa yang mereka lakukan. Maka solusinya adalah lawan daripada itu. Jadilah anak bangsa yang bersyukur, yang mensyukur nikmat Allah Jalla wa'ala. Syukur nikmat itu dengan meyakini semua nikmat yang ada minallah, bertahmid kepada Allah Jalla wa'ala. Dan yang paling penting, syukur nikmat diwujudkan dengan amal ketaatan kepada Allah, amal soleh kepada Allah, ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Iman dan amal soleh, iman dan ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan itu akan mengkikis kemaksiatan, kefasikan, kezaliman, dan akan kembali seperti semula menjadi negara yang aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Amma ba'd. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, dalam ayat yang lain Allah Jalla wa'ala akan menjanjikan kepada hamba yang beriman dan beramal saleh tiga janji yang begitu besar, yang begitu mulia, yang semuanya berkaitan dengan mereka dan bangsa mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amiru salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim walanumakkinanna lahum dinahumul ladzi tawallahum walayubattilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Artinya Allah Jalla wa'ala akan menjanjikan, wa'ada, Allah berikan janji. Janji Allah enggak bakal diingkari. Janji ini untuk hamba-hamba yang beriman di antara kalian wahai kaum muslimin dan yang beramal saleh. Itu persyaratannya. Menjadi warga negara yang mukmin, muwahhid, bagus akidahnya, bagus tauhidnya, punya iman dan beramal saleh. Warga negara yang saleh, yang bertakwa, yang beretika. Yang pertama adalah Allah Jalla wa'ala akan mengangkat kalian sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagaimana mengangkat umat-umat sebelum kalian khalifah di muka bumi ini. La yastakhlifannahum fil ard, sebagai khalifah di muka bumi ini, memimpin dunia, memimpin bangsa dengan iman dan takwa, iman dan amal saleh, dikasih kepemimpinan yang baik, negara yang baik, bangsa yang baik. Dan yang kedua, Allah Jalla wa'ala akan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, memenangkan agama yang Allah ridhai untuk kalian. Islam akan jaya, Islam akan menang, muslimin akan jaya, akan menang, berwibawa dengan iman dan amal saleh. Dan yang ketiga, Allah Jalla wa'ala akan merubah, akan mengganti untuk mereka setelah rasa takut yang mendera diganti rasa aman, sentosa, damai sejahtera, sehingga mereka semuanya beribadah kepada aku, kata Allah, dan tidak menyekutukan aku dengan apapun. Ibadah tanpa syirik di awal ayat, iman dan amal saleh. Itu ketentuannya. Kita sebagai warga negara, warga bangsa, memperbaiki diri dengan cara menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, yang beriman, yang beramal saleh, yang bertauhid, tanpa syirik. Andil terbesar untuk mewujudkan bangsa yang hebat, bangsa yang aman, yang kuat, bangsa yang tenteram, yang aman, bangsa yang damai sejahtera, bangsa yang makmur, dan semuanya Allah Jalla wa'ala yang menjanjikannya. Aman sentosa, agamanya kuat, menang, jaya, berwibawa, dan mendapatkan khilafah di muka bumi ini. Semuanya dengan iman, takwa, iman amal saleh, iman tauhid, tanpa syirik. Dan itu kembali kepada individu muslim. Pejabatnya, rakyatnya. Laki-lakinya, perempuannya. Kayanya, miskinnya. Alimnya, awamnya. Semuanya. Memberikan andil dengan cara seperti ini. Dan yang kedua, barakallahu fikum, adalah menyerahkan hal-hal yang berkaitan dengan bangsa skala nasional kepada ulil amri di kalangan kita semuanya. Dikembalikan kepada bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, para ulama memberikan masukan-masukan kepada para penguasa, bimbingan-bimbingan Islam seperti ini, supaya dijalankan oleh anak bangsa masing-masing, berjuang, beriman, bertakwa, beribadah, beramal saleh, beretika, dan hal-hal yang skala-skala besar diserahkan kepada ulil amri di kalangan mereka. Ulama dan umara bersinergi untuk menyelesaikan problematika bangsa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idza ja'ahum amrun minal amn wal khauf adza'u bih. Kenapa? Ketika datang kepada mereka suatu perkara yang menyenangkan, yang aman, atau yang menakutkan, Kenapa mereka langsung mensiarkan begitu saja? Langsung mereka sebarkan begitu saja. Allah mengatakan walau raduhu ila rasuli wa ila ulamri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau seandainya perkara besar yang menimpa mereka, baik yang menyenangkan atau yang menakutkan mereka, dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Bimbingan sunnah, bimbingan Islam, di antaranya poin yang diterangkan tadi, sebagai hamba yang mukmin, bertakwa, mukmin saleh, mukmin muwahhid, ahli ibadah, beretika, itu individu muslim dengan bimbingan sunnah. Dan juga penguasanya diberi masukan-masukan bimbingan Islam dalam menyelesaikan bangsa ini. Dan yang kedua, diserahkan kepada ulil amri di antara mereka. Itu adalah ulama, lalu umara. Niscaya akan diketahui hal itu oleh orang-orang yang mampu mengambil sebab hukum daripada mereka. Ini merupakan ayat yang berisikan pelajaran adab dari Allah Jalla wa'ala ketika kaum muslimin, ketika kaum muslim mendapatkan sesuatu ujian atau hal yang menyenangkan mereka, al-aman awil khawf, diperintahkan tidak gegabah langsung bertindak. Jangan gegabah langsung menyampaikan, men-share. Jangan gegabah langsung berkomentar. Ini segala besar, segala bangsa, segala negara. Kembalikan kepada ulil amri di antara mereka. Serahkan kepada penguasa kita. Serahkan kepada alim ulama kita. Mereka yang bersinergi, berta'awun. Ulama, umara. Dengan bimbingan sunnah, bimbingan Islam yang benar. Untuk menyelesaikan problematika bangsa. Kita sebagai rakyat ikut andil dengan menjadi warga negara yang taat, patuh kepada aturan bangsanya, aturan negaranya, aturan penguasanya yang syar'i atau yang mubah. Dan yang kedua, berikan andil kepada bangsa ini dengan cara sebagai warga negara yang saleh, yang bertakwa, yang beretika, yang bertauhid. Itu cara syar'inya. Nanti Allah Jalla wa'ala yang akan merubah segala sesuatunya. Barakallahu fikum, ketika anak bangsa mengerjakan bimbingan-bimbingan syariatnya. Allah menegaskan dalam firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak akan merubah kondisi suatu kaum hingga mereka merubah diri-diri mereka sendiri. Untuk rakyat, mulai dengan individu mereka, bukan dimulai dengan atasnya mereka. Individu mereka, bianfusihim, rubah diri kalian, perbaiki diri kalian dengan iman, dengan takwa, dengan iman, dengan amal saleh, dengan ibadah, dengan tauhid, dengan akhlak yang mulia. Rubah dengan itu. Terkait dengan di atasnya, itu urusannya ulil amri, para ulama dan para umara. Dan yang terakhir tentu dengan banyak doa kepada Allah Jalla wa'ala. Doa silahul mu'min. Sejatinya kaum muslimin, kaum mukminin berdoa untuk kebaikan penguasanya. Berdoa untuk kebaikan bangsa dan negaranya. Berdoa untuk kebaikan masyarakatnya. Untuk keluarganya, untuk dirinya. Doa. Energi kita dipergunakan untuk kebaikan bangsa ini. Dan itu merupakan para salaf mendoakan kebaikan untuk penguasa, mendoakan kebaikan untuk bangsa dan negara. Panjatkan doa yang terbaik kepada Allah Jalla wa'ala untuk kesalihan, untuk ketakwaan, untuk taufiqul hidayah bagi penguasa kita. Panjatkan doa yang terbaik kepada Allah Jalla wa'ala untuk ketenangan, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran bangsa dan negara kita. Berikan doa yang terbaik untuk kebaikan anak bangsa, anak negeri, untuk kebaikan masyarakat kita, untuk kebaikan bangsa kita, keluarga kita, dan diri masing-masing. Itu akan lebih baik sesuai dengan bimbingan syariat, akan lebih baik daripada energi terbuang bahkan sia-sia dipergunakan hanya untuk mencaci maki, hanya untuk nyinyir, hanya untuk marah-marah kepada penguasa, hanya dalam untuk melampiaskan kemarahan yang ada, tidak syar'i, melanggar syariat, dan bukan sebuah solusi tapi justru menambah parah keadaan. Apalagi dengan tindakan yang lebih parah daripada itu. Turun ke jalan-jalan, demo-demo, dan segala macamnya. Dalam mereka untuk mencari keadilan atau menuntut kesejahteraan dan segala macamnya. Bukan tambah baik, akan tambah hancur bangsa ini. Maka perbaiki bangsa dengan bimbingan-bimbingan agama dan syariat. Seperti yang diutarakan di atas barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita semua. Diberi taufik, beri hidayah sebagai muslim yang baik, muslim yang saleh, yang bertakwa, muslim yang beriman, beramal saleh, yang taat kepada Rabbnya. Diberi taufik dan beri hidayah untuk bisa mentaati penguasanya dalam perkara yang ma'ruf. Dan diberi taufik untuk memberikan andil yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik dan hidayah pada penguasa kita, penguasa pusat, saya penguasa desa, sebagai penguasa yang adil, saleh, bertakwa, diberi taufik. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan anugerah pada bangsa kita, negara kita, ketenteraman, kedamaian, keamanan, kemakmuran, lahir dan batin, negara yang kuat, negara yang makmur, negara yang tenang, yang damai untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.